Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam karya Asy-Syaikh Al-Basam rahimahullah ta'ala, yang pada pertemuan kita yang lalu kita membaca uraian beliau terkait hadis yang ke-131 dari kitab Umdatil Ahkam. Hadis berbicara tentang mandi Jumat. Dan barakallahu fikum, hadis Abdullah bin Umar, beliau nyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Man jaa'a minkumul Jum'ah falyahtasil." Barang siapa yang dari kalian itu mendatangi forum Jumatan untuk salat Jumat, hendaknya dia mandi. Makna secara global dari hadis ini telah kita baca uraian dari Syekh Al-Basam. Demikian pula khilaf yang terjadi di kalangan para ulama terkait hukum mandi Jumat ini. Sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib, seperti diantaranya kelompok Zuhriyah. Adapun jumhur ulama berpendapat kalau mandi Jumat ini sunnah. Maka dari itu barakallahu fikum, kemarin kita telah baca kesimpulan jalan tengahnya adalah sikap ikhtiyat, hati-hati. Yakni kita mandi saja sebelum Jumatan. Karena kalau itu wajib, kita tidak dosa. Namun kalau itu sekedar sunnah, kita pun dapat pahala. Sehingga pembahasan barakallahu fikum terkait sunnah atau wajib adalah pembahasan yang kita dapati dari para ulama mentakwilkan makna ini demikian, makna itu demikian. Namun yang terlewat atau tidak mendapatkan porsi yang cukup adalah penjelasan tentang bagaimana jalan tengahnya. Yakni jalan tengahnya, kerjakan saja. Kita lanjutkan sekarang terkait hukum-hukum yang diambil dari hadis ini. Al-ahkam al-ma'khudah minal hadis. Hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, zahirul hadis, wujubul ghasli li salatil jum'ah. Wal aslu hamlul hadis ala zahiri. Wa taqaddamal khilaf fi dhalik. Wa adilatu. Zahir hadis, artinya konteks hadis ini memang menunjukkan wajib mandi Jumat itu. Karena datang konteks hadis ini dalam bentuk kalimat perintah. Fal yahtasil. Hendaknya dia mandi. Kalimat ini, kalimat perintah adanya lam ilamr sebelum fi'il mudhari di sini. Perintah secara asalnya adalah menunjukkan suatu itu wajib. Sampai datang hadis-hadis lain yang menjadikan, karena penjelasan hadis-hadis lain, yang menjadikan perintah tadi sekedar sunnah. Selagi tidak ada perintah-perintah, yakni penjelasan-penjelasan terkait perintah-perintah itu adalah sunnah, tetap dipahami sebagai kewajiban. Dan telah lewat perselisihan di kalangan para ulama terkait masalah ini. Juga dalil-dalil para ulama yang menjelaskan sekedar sunnah, yang menjelaskan ini wajib, ada yang menjelaskan sunnah tapi ma'a ta'qid, dengan penekanan sunnah mu'akkadah, seperti itu yang ada. Namun tadi hal asalnya kerjakan saja, kalau itu wajib berarti kita tidak dosa, kalau itu sekedar sunnah kita pun dapat pahala. Kemudian yang kedua, wa fihi dalil ala annal ghasla yakunu lisalah. Di dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya mandi Jumat itu adalah terkait ilahnya, penyebabnya adalah sholat. Man ja'a minkumul jum'ah. Barang siapa dari kalian yang tidak jum'atan. Jadi bukan terkait hari jum'ahnya. Sehingga bagi yang berpendapat seperti ini, tidak bisa seorang, yakni menjamak, misalnya dia junub di pagi Jumat, kemudian dia barakallahu fikum berpendapat ini hari Jumat, wajib mandi hari Jumat, dalam keadaan dia merasa menunaikan kewajiban mandi Jumat. Walaupun dia musafir misalnya, tidak wajib Jumat dan lain sebagainya. Namun kalau orang tadi memang dari pagi dia tidak berangkat Jumat, tidak sholat Jumat, maka mungkin bisa untuk dijamaah. Adapun orang yang dia safar, tidak akan Jumatan, maka kemudian mandi itu dia lakukan untuk mandi Jumat sekaligus mandi janabah, maka tidak ada alasan untuk berbuat seperti ini. Cukup mandi janabah. Karena alasan mandi Jumatnya disunahkan kalau kamu tidak Jumatan. Namun kalau seorang tidak Jumatan, kemudian junub, mencukupkan nanti sebelum Jumat mandi sekaligus mandi janabah, maka tidak mengapa. Karena mandi untuk Jumatan tadi adalah sekedar mandi yang sebabnya adalah akan berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Sehingga apakah itu mandi biasa, mandi Jumat, atau itu mandi junub, dia telah melakukan mandi besar sebelum berangkat Jumatan. Maka boleh seperti itu. Menjadi masalah orang yang memandang itu untuk hari Jumat, dia tidak Jumatan, tapi dia mandi, merasa ini untuk mandi sekalian, untuk mandi hari Jumat. Maka yang seperti ini, yang rajih adalah mandinya untuk sholat, bukan untuk harinya. Sehingga cukup dia mandi janabah. Tidak usah meniatkan mandi Jumat, karena dia tidak akan Jumatan. Sedangkan penyebab dia mandi adalah Jumatannya, sholat Jumatannya, seperti yang nampak di sini. Bahkan di sini barakallahu fikum dijelaskan wa yuqaddam 'alaiha wa huwa sahih. Ya, lewat penjelasannya bahwasannya mandi ini dikarenakan tidak sholat. Wa yuqaddam 'alaiha wa huwa sahih, sehingga mandinya afwan yakni didahulukan sebelum Jumatannya. Beda dengan sebagian orang yang mandinya terserah, yang penting hari Jumat mandi besar, sebelum Jumatan, setelah Jumatan, karena mandinya terkait hari Jumat. Yang benar wa yuqaddamu 'alaiha, didahulukan mandi ini sebelum Jumatan. Dan ini yang sahih. Li'anahu maksudun laha, karena mandi besar ini dimaksudkan untuk sholat Jumat. Lali yaumiha, bukan untuk hari Jumatnya. Khilafan li zahiriyah, ini menyelisih pendapatnya mazhab zahiriyah, pengikut Dawud az-Zahiri. Alladzina yarawna anal ghusla yakfi walau ba'da sholati. Mereka mengatakan pokoknya mandi cukup, walaupun mandinya habis Jumat tidak apa-apa. Nah, ini yang sahih, mandinya adalah sebelum sholat Jumat, karena mandi untuk Jumatan. Kemudian yang ketiga, fihi dalilun ala annal afdal ayyakun al-ghuslu qubayli dhihab ila sholatiha. Bahkan dalil ini menunjukkan, ya, dikarenakan asalnya untuk Jum'atan, falyakhtasil setelah kalimat al-jum'ah, maka yang seperti ini menunjukkan afdalnya, yang utama adalah dia mandi sebelum, jaraknya sedikit sebelum berangkat sholat Jumat. Qubail, sebelum berangkat sholat Jumat sebentar. Artinya dari pagi. Nanti kalau tidak berangkat Jumatan. Kemudian hikmah dari kenapa harus mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Min hikmati masru'iyati hadal ikhtisal, termasuk dari hikmah disyariatkannya mandi Jumat ini. Yastadilu ala annahu yambaghi lil insan ayatiya ila mawatinil ibadah wassalati ala ahsani halin wa ajmali hayatin. Ini bisa diambil dalil yang menunjukkan sepantasnya seorang itu ketika hendak mendatangi tempat-tempat ibadah dan sholat dalam keadaan sebagus-bagus kondisi dan secakep-cakepnya penampilan. Kondisi yang baik mestinya ya seger, mandi, sehingga ketika khutbah tidak angker, tidak males berangkatnya siang-siang, mandinya kerucukan, seger, walaupun habis nukang. tetap segar jalan ya. Demikian pula bajunya yang bagus, baik-baik penampilan, bukan sembarangan pakai sarung tidak disetrika, kaos oblong bau keringat, sudah tidak mandi, khotibnya khutbah ngorok, mayat bagi. Mandi tentunya segar, mandi besar pakai sampo, pakai sabun wangi, bajunya rapi pakai minyak wangi. Minyak wanginya tidak sembarang, bukan cuma areha, minyak wangi haromen. Bukan cuma 25 ribuan, 150 ribuan. Satu botol digunakannya untuk Id, untuk Jumat, bukan untuk gulung-gulung. Jumat istimewa. Adapun dalil secara umum, mendatangi tempat ibadah untuk ibadah itu dengan sebaik-baik penampilan dan sebaik-baik keadaan, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, ambil, gunakan, pakailah zinatakum, perhiasan kalian. Jadi bukan cuma pakaian, pakaian yang dengannya kamu berdandan, berhias, rapi. Kalau sekedar pakaian, kalau soblong pakaian. Tapi ini zina. Pakaian yang dengannya kamu berhias. Pakaian yang rapi. Bagus. Pakaian selain menutup aurat kan biasa. Orang-orang itu pakai baju kan berhias. Warnanya, modelnya. Allah perintahkan, ambil pakai pakaian bagus kalian di setiap masjid. Setiap kamu mendatangi masjid, maka walhamdulillah kita melihat ikhwana yang taklim dan lain sebagainya tidak sembarangan pergi ke masjid, ke musola, pakai baju khusus, hamis, koko. Dulu mungkin sebelum ngaji, baju ngarit juga baju masjid, kaos, sarung, linting, rambut abut-abutan, masya Allah. Nah, ketika mau berangkat ke masjid, pakaiannya pakaian sholat, minyak wanginan, rapi, masya Allah. Kenapa? Allah perintahkan. Yang kelima, anna masru'iyatal ghasli liman arada idyami salah hama ghairu fala yusra' lahul ghasli. Hadis menunjukkan bahwasannya pensyariatan mandi untuk orang yang hendak datang sholat Jumat. Adapun yang tidak hendak datang, tidak disyariatkan baginya mandi. Waqad sarraha bidzalika lafzul hadis inda Ibnu Huzaimah. Dan penjelasan kalau yang disyariatkan untuk mandi itu yang tidak Jumatan, itu datang lafaz hadis dari Ibnu Huzaimah, yakni malam ya'tiha falaisa alaihi ghuslun. Dan barang siapa yang tidak akan Jum'atan, tidak baginya ada pensyariatan mandi. Diriwayatkan juga yang seperti ini oleh Al-Imam Baihaqi. Nah, barakallahu fikum. Selesai, yakni faedah hadis yang ke-131. Kita masuk kepada hadis yang ke-132. Masya Allah, sudah 100 lebih. Al-hadithu tsani wa thalathun ba'dal mi'ah. Hadis 132. An Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma qal ja'a rajulun wa nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubun nasa yaumal jum'ati. Dari Jabir ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, datang seorang masuk masjid, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah kepada jamaah di hari Jumat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dari Jumat khutbahnya. Dan beliau bertanya, "Ash-shallaita ya fulan? Kamu sudah salat?" Langsung duduk masuk ini, kamu sudah salat tadi di luar masjid. Maka si fulan ini menjawab, "Lah, belum, enggak sholat saya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, "Qum farka' rak'atain." Bangun dan barakallahu fikum. Sholat kamu 2 rakaat. Sebelum saya lanjutkan, tentunya ketika antum khotib di sebuah masjid umum, hadirunnya jahil, tidak tahu hukum sholat tahiyatul masjid ketika hari Jumat, datang langsung duduk, sambil khutbah, "Mbak, sambil sholat loh." "Mbak, gak sholat." "Bangun, sholat barokah." "Moh." Rame Jumatannya. Maka ini tentunya dilakukan ketika orang yang sudah mapan, tahu yang khutbah ini tahu hukum, tahu dirinya ini jahil terhadap agama, sehingga mungkin ada kekeliruan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya sahabat, yang diperintahkan beliau syariat, tidak bakal bantah. "Kamu sudah sholat?" "Tidak sholat saya." "Bangun, sholat barokah." "Bangun," beliau. Ini syariat yang paling ngerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, kadang ada orang, ya keminter sudah. Ya datang, sudah terlambat, ya ada orang khutbah, datang sudah langsung duduk. Nggak usah ditanya seperti itu. Apalagi orangnya belum kita kenali. Nah, kalau yang datang ya orang kita, masih pondok sudah sholat tadi. Kok perlu diingatkan? Wa fi riwayatin fasalli rakatain. Dalam riwayat yang lain ketika dijawab belum sholat, maka Nabi katakan, "Fasalli rakatain." Sholat kamu 2 rakaat. Al-makna al-ijmali. Makna secara global dari hadis ini, dakhala Sulaik al-Ghadfani. Namanya Sulaik al-Ghadfani, sahabat ini. Dakhala Sulaik al-Ghadfani al-Masjid al-Nabawi wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahtubun nas. Masuk Sulaik al-Ghadfani masjidnya, masuk Masjid Nabawi, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Fa jalasa liyasma'al khutbah. Beliau duduk untuk mendengarkan khutbah. Karena beliau tahu kalau mendengarkan khutbah itu disyariatkan. Enggak nunggu di tempat wudu, ngobrol, komat baru mendekat. Ada orang-orang yang nunggu di tempat wudu, ngobrol sama temennya, anak sekolah, SMA. alir. Ngobrol sudah. Ada orang juga gitu. Duduk-duduk di serambi masjid ngobrol. Komat baru masuk. Ada yang seperti ini banyak. Maka sahabat tahu, langsung masuk, duduk, dengarkan khutbah. Walam yusalli tahiyat al-masjid. Dia belum sholat tahiyat al-masjid. Fama mana'ahu tadkiruh wastighaluhu bil khutbah anta'alini. Lihat Nabi SAW. Tidak menghalangi beliau. Walaupun beliau sedang mengingatkan, memberi peringatan, sedang sibuk dengan khutbahnya, tidak terhalang dari ngajari orang yang belum tahu. Maka kita perlu seperti itu, walaupun kita sibuk, sedang mengajar, sedang ini, ada kesalahan di majelis yang dilakukan oleh orang-orang yang bermajelis. Kalau perlu, ini karena belum tahu dan kita tahu dia orang yang belum tahu, ditegur. Misalnya orang yang tahu tadi ngantuk, lalu wudhu. Dan mengapa? Seperti itu contohnya. Jadi tidak karena tersibukkan sedang memberi peringatan, ngajar. Ya, Nabi SAW khutbah. Tidak menghalangi beliau tadkiru. Beliau sedang memberikan, mengingatkan umat kepada takwa iman. Wastighaluhu bil khutbah. Sedang sibuk dengan khutbahnya dari mengajari tadi. Bal khotobahu biqauli. Bahkan Nabi langsung ajak bicara orang tadi. Assalaita ya fulan fitar fil masjid qabla an arak. Nabi SAW tanya, apa kamu sudah sholat tadi ya fulan? Mungkin kamu sholat di balik dinding masjid, di ujung masjid, sebelum aku melihat kamu langsung duduk di sini. Kata orang ini tadi, tidak sholat saya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW berkata, kum farka rak'atain, bangun rukuk salat dua rakaat. Qala dzalik bi mashhadi adzimin, beliau mengatakan ini di dalam apa ya, kalau bahasa Jawanya pawewahan agung, apa bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya bagi di mashhad perhelatan besar. Jumat itu besar. Idil ayam fi usbu. Hari rayanya hari-hari dalam seminggu. Kumpul kaum muslimin sekampung. Kalau sekarang sekampung yang sholat. Sama Nabi SAW ahlul Madinah. Semuanya datang dari kampung-kampungnya. Kumpul di Masjid Nabawi. Di perhelatan besar seperti ini, barakallahu fikum, beliau lakukan itu. Tegur orang tadi. Untuk apa? Beliau alima rajul fi waqtil hajah. Waliyakuna ta'lim aman musya'an bainal hadirin. Untuk apa? Untuk mengajari yang pertama subjeknya ini. Untuk mengajari orang yang melakukan kesalahan tadi. Orang yang belum tahu tadi. Diajari supaya tahu. Fi waqtil hajah, di waktu yang tepat. Orang itu kalau melakukan kesalahan langsung ditegur. Tepat. Tahu sedang salah, ditegur dalam keadaan tentunya hikmah. Dalam keadaan kita kenal dia, masalah ampun ngoten, sing bener ngeten, itu pas. Enggak masalah. Kalau besok-besok kata, "Oh, saya enggak begitu kok." Nah, sudah lupa. maka langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk pelajaran. Sungguhnya ketika seorang itu bersalah, kemudian ditegur, sesuai dengan kapasitas dia dan kesalahan dia. Kebanyakan orang dibenda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat, ini belum tahu mungkin, tanya, sudah sholat tadi. Dan ini dilakukan di tengah perhelatan besar tadi untuk memberikan pelajaran agar pelajaran yang seperti ini umum tersebar kepada orang-orang yang hadir. Belum tentu orang-orang yang hadir tadi tahu kalau dia datang terlambat, khotib khotbah, dia harus sholat dulu. Belum tentu tahu. Belum tentu ngerti. Cuma dia datang gak terlambat, sehingga sholat seperti biasa. Ya mungkin kasus akan terjadi di lain waktu, orang ini sebagai orang yang terlambat. Dan belum tentu dia sudah tahu. Maka Nabi SAW beritahu secara menyeluruh, sehingga orang-orang jadi tahu. Oh, besok kalau terlambat datang, walaupun imam sudah khutbah, sholat dulu 2 rakaat. Maka barakallahu fikum, kesalahan yang berupa ketidaktahuan itu tidak termasuk aib. Orang yang belum tahu salah wajar diberitahu, tidak mengapa. Di tengah orang banyak tidak masalah. Bahkan itu menjadi ilmu bagi orang yang lain. Tapi kalau kesalahan itu kesalahan pribadi terkait dengan aib, maka ditegurnya pilih waktu agar supaya aibnya tidak diketahui banyak orang. Sendiri dinasihati, itu masih begini, begini, begini, ini dosa, ini maksiat. Adapun perkara yang terjadi ini belum tahu, sehingga langsung duduk, tidak sholat tahiyatul masjid dulu. Maka barakallahu fikum, yang seperti ini tak mengapa seorang langsung diberitahu, lebih-lebih kemanfaatan ilmunya akan diketahui orang-orang yang lain yang kemungkinan juga belum tahu. Kemudian barakallahu fikum, kita baca ikhtilaf para ulama terkait perkara ini. Jadi bukan ini kesepakatan semua ulama begitu. Ikhtalafal ulama fi man dakhalal masjid wal khatib yakhtub. Para ulama berselisih di dalam orang yang masuk masjid dalam keadaan imam khatib sedang berkhutbah. Hal yusalli tahiyatal masjid au yajlis wa yunsib lil imam. Apakah orang tadi sholat tahiyatal masjid dulu atau langsung duduk untuk mendengarkan imam? Fadhaba Syafi'i wa Ahmad wa ashabul hadis ila annal masru' lahu as-shalah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para ulama ahli hadis berpendapat kepada disyariatkan baginya sholat tahiyatul masjid, tidak langsung duduk. Mustadilin bihadal hadis, mereka berdalil dengan hadis ini yang kita baca ini. Wabi hadis, dan dengan hadis yang lainnya. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban. Adapun lafaz hadisnya, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yahtub falyarqa rak'ataini waliyatajawaz fihima. Kamaqala. Jika datang kepada kalian, jika salah seorang kalian datang di hari Jumat untuk Jumatan dan mendapati imam sedang berkhutbah. Di sini ada penjelasan, kalau imam sudah berkhutbah dan lain sebagainya, kita baru datang, safar, hadir atau tidak, wah, malaikat sudah tutup buku. Ketika sudah imam naik mimbar, kan ada hadis, malaikat tutup buku dan dia mendengarkan khutbah, berarti sudah tidak percuma saya datang. Apalagi capek habis safar. Nanti aja nunggu bubar, duhur, keliru. Yang benar tetap datang. Dan ini bukti. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perintahkan orang tadi pulang-pulang, malaikat sudah tidak ngabsen lagi. Terakhir seperti orang yang korban telur. Setelah itu malaikat tutup dan mendengarkan khutbah. Jadi pulang-pulang. Tidak, sama Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk mendengarkan khutbah, tidak disuruh pulang. Tapi disuruh berdiri, sholat tahiyatul masjid. Artinya, batasannya kapan? Batasannya selesai sholat. Dapat satu rakaat datang, gafum. Tidak tahiyatul masjid dulu. Tidak, langsung Jumatan. Karena sudah tidak punya kesempatan. Imamnya sudah rukuk. Rukuk kedua. Dia dapat rukuk dengan tenang. Sami Allah, iman hamidah, tidak dengan tenang. Maka dia dapat satu rukuan. Sehingga dia nambah satu rakaat lagi. Tamam sholat Jumatnya. Namun kalau dia dapati imam tahiyat, kalau salam, ya takbir, duduk bersama imam, tapi tidak dapat satu rakaat, maka dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Dia bangkit lagi nambah utuh 4 rakaat duhur. Seperti itu. Dengan dalil man yudriku ra'atan minas sholah adrakas sholah. Barang siapa yang mendapati satu rakaat saja dari suatu sholat, maka dia dianggap mendapati sholat tersebut. Nah, dia tidak mendapatkan satu rukuan sekalipun, maka dia tidak mendapati sholatnya imam. Dia nambah 4 rakaat duhur. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sedangkan wa dhahaba Malik wa Abu Hanifah ila annahu yajlis wa la yusalli. Sedangkan Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat dia datang langsung duduk, diam, dan tidak usah sholat. Nah, keduanya Abu Hanifah, Imam Malik, mustadilaini biqaulihi ta'ala wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah wa ansitu. Surat Al-A'raf ayat 204. Lalu dibacakan kepadamu Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah. Nah, apa khotib itu baca Quran? Kadang baca Quran, kadang ya isi hadis. Dan yang benar ayat ini adalah ketika imam membaca Quran. Karena tidak ada seorang itu membaca Quran untuk saudaranya, kecuali tatkala dia menjadi imam sholat. Adapun ketika dia baca hafal Quran. Maka yang di sampingnya mau baca, tidak mendengarkan, tidak mengapa. Karena dia membaca untuk ibadah dirinya sendiri. Adapun imam baca suratul Fatihah, surat setelahnya itu untuk makmumnya. Nah, kalau kamu dibacakan Al-Quran, maka kamu dengar bacaannya. Dan kamu diam. Ini yang menjadikan dasar sebagian ulama, bahwasannya ketika imam baca Fatihah, imam baca surat, itu dibacakan pada kalian, fastami'u wa ansitu. Kamu dengar dan diam. Nah, barakallahu fikum. Ada pun yang menyatakan, ya tetap baca Al-Fatihah, karena adanya hadis, illa Fatihah. Ketika Nabi SAW tanya, apa kalian yang membaca ketika aku membaca tadi? Ya, ya Rasulullah, jangan lakukan kecuali Al-Fatihah. Perselisihan di kalangan para ulama. Adapun Syalbani menambahi dengan hadis, qira'atul imami, qira'atul makmum. Sehingga bacaannya imam yang diperdengarkan kepada makmumnya, itu bacaan makmum. Kita kembali ke sini, adalah yang dimaksud. Ayat ini kata Imam Malik, Abu Hanifah, ayat ini kalau imam membacakan ayat-ayat Allah, kamu dengar. Kamu diam, jangan kamu sibuk dengan sholatmu. Dan juga memakai hadis, idza qulta li sahibik ansyat yaumal jum'ah faqad laghawta. Hadis Bukhari dari Abi Hurairah. Kalau kamu katakan kepada temanmu ketika Jumatan, khatib sedang khutbah, kamu katakan, diam, jangan rame. Maka sia-sia Jumatan. Yang benar gimana? Disarati. Dijamin. Misalnya ini yang rame ketika khatib. Gak apa-apa. Tapi harus menang. Sia-sia Jumatan. Maka bagaimana khotib itu ketika berbicara, orang mengingatkan orang lain yang melakukan kemungkaran saja, tidak boleh dengan bicara, diam, dengar. Kalau dia nekat berbicara dalam rangka supaya temannya tidak rame, sia-sia jumatannya. Maka jaga. Tenang, aja rame, rumah nih. Remuk dia. Sia-sia jumatannya. Ya benar saja. Atau seperti tadi, khotibnya yang menegur, tolong adik-adik, dia. Seperti itu. Dan dalil mereka ini ada jawaban. Dalil yang dikatakan lemah. Adapun penjabarannya tentunya waktunya yang tidak cukup. Juga antum sudah pada kelelahan. Maka dicukupkan sampai di sini. Yang jelas ada pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama ahlul hadis. Datang walaupun imam sedang berkhutbah sholat. Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah langsung duduk. Karena ayat ini, karena hadis ini. Tidak boleh melakukan apa-apa. Imam sudah bicara, kamu ngomong diam saja. Apalagi kamu sholat Allah Akbar, baca Quran. Maka ini ada jawabannya. Nah, ketika ulama khilaf, bukan, oh ini perkara khilaf, ya tafadol, pilih mana yang gampang, yang enak. Bukan begitu, kita ikuti yang paling benar. Yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dia dengar semua pendapat dan dia ikuti yang paling baik. Paling baik itu yang bagaimana? Yang paling benar, mendekati kebenaran yang paling dekat dengan kebenaran, yakni Alkitabi Wasunnah. Mungkin sampai di sini dulu. Adapun jawaban bantahan terkait lemahnya pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah, kita insya Allah lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Al-muhim dari sini kita tahu pendapat yang benar adalah sholat tahiyatul masjid. Sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.